Sang bulan tiga sayang hati hati ularakit aduh gusti abdi sorangan gering ati balas mikir ngalang layu palang siang kala reg ngarandeg lebah gunung putri lemah dukur dayeuh pancatengah direret ngabeng-beng oneng gunung cupung ari luhung sigaanmu terbadami karawang segala herang molongpong ka Bandung burangrang nu ngarang-arangan para kuna nangkub dugi kaki waring terjadi palaya. Thank you. gua.